بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan, akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Salasah. Pembahasan kita sedang berkutat pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan poin pertama yang sudah kita bahas, iman kepada hari akhir mencakup beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kemarin kita anggap sudah selesai pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua yang termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil maut, iman kepada kematian. Jadi iman terhadap kematian ini termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Beriman kepada kematian harus mencakup setidaknya 5 poin. Pertama, beriman bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mati. Baik malaikat, jin, ataupun manusia. Juga pasti hewan dan makhluk-makhluk lain. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Islam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa dan kekalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu adalah pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian, mau tidak mau. Ini poin pertama yang harus kita yakini, tidak ada satu makhluk pun yang abadi. Kedua, beriman kepada kematian mencakup beriman bahwa waktu kematian setiap makhluk itu telah ditentukan. Sehingga tidak akan lewat dari waktu yang ditentukan itu, ataupun tidak akan lebih cepat dari waktu yang ditentukan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua itu berdasarkan ilmunya, dan telah Allah tetapkan, Allah catatkan jauh-jauh hari sebelum makhluk itu sendiri diciptakan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir yang akan terjadi di muka bumi ini sudah Allah catatkan, termasuk mencatatkan ajal setiap makhluk. Ketika manusia masih berada di dalam kandungan ibu-ibu mereka masing-masing, dan ketika usia kandungannya menginjak 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Lalu disuruhlah malaikat itu mencatatkan 4 poin tentang janin tersebut. 4 poin ini, pertama adalah rizkinya, ajalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 poin. Rizkinya sudah dicatatkan. Ajalnya juga sudah ditentukan. Amal-amalnya juga sudah dicatatkan. Suka dukanya juga sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ajalnya sudah ditetapkan mencakup waktunya, waktu ajal dia kapan, tempatnya di mana, penyebabnya juga apa? Apakah dia mati dibunuh, terbakar, tenggelam, tercekik, kena bencana, karena penyakit, atau sebab-sebab lain? Sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Oleh karena itu, siapapun tidak bisa menghindar. Dan tidak juga bisa menginginkan kematian itu datang lebih cepat sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 154, Kul, lau kuntum fi buyutikum labarzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan olehmu Muhammad, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya tetap akan keluar pula menuju tempat kematiannya. Jadi walaupun umpamanya seseorang, ayat ini kan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang karena takut mati. Karena dia takut mati, dan perang memiliki risiko yang besar untuk mati, mereka enggak mau ikut perang karena takut mati itu. Allah menyatakan, Kul, katakan olehmu Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl, maka orang-orang yang sudah ditetapkan akan mati dibunuh akan keluar, ila madajihim, menuju tempat kematian mereka. Tetap kematian itu akan datang dan tidak bisa diundur walaupun hanya sedetik, juga tidak bisa dipajukan walaupun hanya sedetik, apalagi dihindarkan dari saat kematian tersebut. Jadi wajib kita meyakini bahwa kematian setiap orang, bahkan setiap makhluk, sudah ditetapkan oleh Allah, baik waktunya, tempatnya, cara matinya, penyebab kematiannya, dan seterusnya. Inilah poin kedua yang wajib kita imani yang berkaitan dengan masalah kematian. Ketiga, wa minha al-imanu bi anna dhalikal ajala al-mahtuma li intihai kulli umrin la ittila'a lana alaihi wa la ilma lana bihi wa anna dhalika min wafatihi al-ghaib allati ista'thara Allah ta'ala bi ilmiha an jami'i khalqihi fala ya'lamuha illahu. Ketiga, termasuk bagian dari iman kepada kematian adalah bahwa ajal yang waktunya tadi sudah ditetapkan oleh Allah, ya waktunya, ya tempatnya, ya caranya, ya penyebabnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, itu akhir dari umur setiap makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui hal tersebut. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sebabnya apa, dalam keadaan bagaimana, kita tidak tahu. Kita yakin pasti kita mati. Tapi kapan matinya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, tak ada seorang pun yang tahu. Dan ini termasuk di antara kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendiri yang tahu. Nabi SAW tidak tahu kematian dirinya, kematian istrinya, sahabatnya, ataupun manusia lain. Termasuk para malaikat tidak tahu. Ini termasuk di antara kunci-kunci kegaiban. Hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, dan seseorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Kita memang mungkin punya rencana. Besok kita akan bangun jam sekian, mandi ke masjid, dan seterusnya. Sampai tidur kembali, malam harinya sudah kita planning, sudah kita program. Itu rencana kita. Tapi apakah yang kita alami, yang kita kerjakan besok itu persis seperti rencana kita? Belum tentu. Banyak hal yang di luar kemampuan kita, prediksi kita, perkiraan kita, dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Allah menyatakan, "Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan esok. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan seorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Termasuk apakah besok kita masih hidup ataukah akan mati, kita tidak tahu. Ini Allah jelaskan dalam surah Luqman ayat 34. Oleh karena itulah, maka wajib kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui saat-saat kematian dirinya atau orang lain atau siapapun, termasuk di mana tempatnya, termasuk umpamanya apa penyebabnya, bagaimana keadaannya, kita tidak tahu. Semua orang punya cita-cita. Saya pokoknya mati itu ingin dalam keadaan syahid di medan perang. Bagus. Tapi apakah kenyataannya kita akan demikian? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Oh, kita ingin mati itu ketika pas kita sedang sujud di Ka'bah. Bagus. Sebab orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh termasuk diantara tanda-tanda husnul khatimah. Bagus. Tapi apakah kematian kita sesuai dengan harapan kita? Nah, belum tahu. Kita enggak tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ini poin yang ketiga tentang kematian. Bahwa tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan matinya seseorang. Oleh karena itu kalau ada orang yang begitu datang menatap mata kita lalu dia katakan, oh kamu akan mati hari anu tanggal sekian jam sekian di anu. Langsung aja kita katakan gombal, bohong. Ada yang tahu Nabi Muhammad SAW aja, orang yang sering kali diberitahukan berita gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak tahu. Ini kok dukun merasa diri lebih tahu, sok tahu tentang masalah ini. Jangan terpengaruh. Allah kata si Anu saya diramalkan tanggal sekian, bulan sekian, hari anu, jam sekian saya akan mati. Lalu stres. Allah dihitung-hitung tinggal sekian bulan lagi. Jangan. Jangan terpengaruh oleh hal itu. Wajib kita dustakan. Bo'oh. Nggak ada yang terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang ketiga yang termasuk bagian dari iman kepada kematian. Keempat. Wa minha dzikrul 'abdi lil maut. Di antara bagian dari iman kepada kematian adalah dzikrul maut, sering mengingat-ingat kematian. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Aktsiru dzikra hadzihi al-ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur semua kelezatan. Penghancur semua kelezatan maksudnya mati. Setelah mati kita gak akan bisa lagi merasakan kelezatan apapun. Gak bisa makan enak, tidur nyenyak, minum enak. Gak bisa. Penghancur kelezatan. Aksiru zikro hazimin lezat. Yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur kelezatan. Hadis ini diriwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Lalu Imam Ibnu Hibban menceritakan hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka mengingat kematian termasuk salah satu bagian dari iman kepada kematian itu sendiri. Lalu apa fungsi dari mengingat kematian? Banyak tentu saja. Suatu saat ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia curhat. Dia mengatakan bahwa hati saya keras. Kerasnya hati itu ditandai dengan tidak tersentuhnya hatinya oleh bacaan Al-Quran, pedaran hadis, nasihat, peringatan gitu ya. Ibadah agak malas, kecenderungannya lalai dan maksiat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Perbanyaklah mengingat kematian, maka hatimu akan melunak. Fafa'alat faraqqa qalbuha. Lalu dia melakukan nasihat dari Aisyah itu. Dia banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Akhirnya melunaklah hatinya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, qala ba'dul ulama. Telah berkata para ulama. Yang dimaksud para ulama adalah guru-guru dari Imam Al-Qurtubi. Beliau pernah belajar ke guru anu. Beberapa dari guru-gurunya yang pastinya ulama menyatakan hal yang sama. Bahwa kata beliau, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Siapa orang yang banyak-banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Wa man nasya dzikral maut uqiba bisalah. Dan siapa orang yang melupakan kematian, lalai terhadap kematian, seolah-olah dia itu mau hidup selama-lamanya, dia akan dihinakan dengan tiga kehinaan. Adapun tiga kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang banyak-banyak mengingat kematian adalah ta'jilu taubah, wan nasyat fil ibadah, war ridha bil qalil awil qana'ah bil qalil. Adapun tiga kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang banyak-banyak mengingat kematian adalah pertama, ta'jilu taubah. Dia akan menyegerakan bertobat dari dosa-dosanya. Dan bertobat dari dosa itu enggak gampang. Secara teori gampang. Kira-kira tobat, kata orang Sunda mah, cukup dengan memenuhi 7 syarat tobat. Mudah diucapkan. Pertama berhenti, kedua bertekad tidak melakukan lagi, ketiga menyesal, keempat minta maaf kalau dosanya berkaitan dengan orang. Sudah, yang berkaitan dengan aktivitas tobat kita hanya 4. 3 lagi, 2 berdasarkan waktu, 1 niat. Yang 2 berdasarkan waktu, tobatnya dilakukan sebelum sakaratul maut. Kedua, tobatnya dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan yang terakhir, ikhlas. Mudah gitu ya. Berhenti, mudah. Tapi kenyataannya susah. Orang yang sudah ketagihan dengan nikmatnya dosa, susah dalam hatinya. Waalaikumsalam. Untuk punya tekad tidak mengulang lagi dosa itu. Coba penjudi umpamanya. Kalah terus. Tobat. Tapi nanti kalau punya uang, main lagi. Tekadnya main lagi, bukan tekad mau berhenti. Itu enggak sah tobat. Coba pemabuk. Sampai muntah-muntah dia puyeng. Enggak bisa ngapa-ngapain. Namru jadi juru. Umpamanya, tobat saat itu, nantilah kalau sudah seger mabuk lagi. Tekadnya mengulang lagi. Itu yang susah loh. Sehingga banyak orang yang sadar dirinya bergelimang maksiat, tetapi susah untuk tobat. Karena tidak ada faktor hidayah. Salah satu penyebabnya adalah dia itu kurang banyak mengingat-ingat kematian. Siapa orang yang sering mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan pertama ta'jilu taubah. Dia akan bersegera untuk melakukan tobat. Yang keduanya nasyat fil ibadah. Dia giat dalam melakukan ibadah. Ini juga susah loh. Untuk bisa giat, semangat dalam melakukan ibadah itu enggak gampang. Rata-rata orang malah malas untuk melakukan ibadah. Sehingga terasa ibadah itu sebagai sebuah beban. Lagi relaks, lagi enak, lagi istirahat, tiba-tiba ngong adzan. Aduh, sudah adzan lagi, enggak kerasa ini waktu ya. Dia melakukan ibadah itu tapi dengan berat. Lalu sedikit demi sedikit yang ternyata berbaring dia bangkit duduk. Duduknya nunggu dulu beberapa menit. Lalu bangkit lagi berdiri, babatak dulu. Menggeliat dulu, hai dulu, hai itu nguap dulu, terus menggoyang-goyangkan kepala, derak-derak-derak-derak gitu ya. Kemudian membengkung-bengkungkan jari, derak-derak-derak-derak gitu. Baru melangkah dengan berat ke WC, berwudu dan seterusnya. Dia melakukan ibadah, tapi dengan berat. Karena dibebani perasaan malas, tidak nasyab. Tidak giat, tidak semangat. Tapi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala giat jauh-jauh sebelum azan berkumandang, dia sudah setengah jam lagi nih mau salat, sudah siap langsung. Mandi dulu, gosok gigi dulu, kemudian agak setelah dia siap berpakaian, dia siap umpamanya memakai parfum yang disunahkan untuk laki-laki, agar hatinya terkondisi di dalam sholat, dia buka dulu Al-Quran. Dia baca beberapa ayat yang mungkin nanti akan dia baca dalam sholatnya. Dia buka terjemahan dari ayat yang akan dia baca itu. Oh, faham, nanti akan saya resapi ketika saya membaca ayat ini dalam sholat. Beberapa menit, 15, 10 menit sebelum azan, dia ke masjid. Dia sholat tahiyatul masjid dulu dengan dihayati dan diresapi. Kemudian setelah itu dia membuka lagi Al-Quran dan seterusnya. Akhirnya dia dapati kelezatan rohaniah di dalam ibadah. Akhirnya betah dalam keadaan demikian. Sehingga ibadah itu adalah aktivitas yang ditunggu dan diharapkan. Begitu waktunya akan tiba sebentar lagi, dia semangat, senang, giat. An-nasyat fil ibadah. Dan itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang salah satunya banyak mengingat-ingat kematian. Dan yang ketiganya adalah qanaah. Dengan pemberian Allah yang sedikit, ini juga berat. Rata-rata jangankan sedikit, walaupun banyak orang manyun, aduh, cuma segini, padahal segini itu banyak. Masa saya dapat rezeki cuma 50 juta, padahal kan target saya 200 juta. Alah, cuma 50 juta. Enggak qanaah dia. Ini akibat lalainya dia mengingat kematian. Sebaliknya orang yang banyak melalaikan kematian, Allah akan hinakan dia dengan tiga hal. Pertama, takhiru taubah. Dia menunda-nunda taubat, nantilah mumpung masih muda ya. Masih senang-senang gitu. Nanti kalau sudah tua gitu, sudah bungkuk, sudah batuk-batuk, barulah taubat. Dikiranya usianya baru bisa sampai kepada batuk-batuk itu ya, bungkuk itu. Masa tua belum tentu. Kematian itu tidak dilihat dari usia, enggak. Banyak orang yang usia masih muda, bahkan anak-anak, bahkan bayi meninggal banyak. Dan banyak orang yang sudah tua 70 tahunan atau lebih masih sehat, segar bugar, banyak. Mati itu tidak dilihat dari usia. Dan tidak ada yang tahu sebagaimana yang tadi dijelaskan. Menunda taubat, ini kehinaan yang pertama. Yang kedua, malas dalam ibadah. Lengle, talangke, hararese, haleken, gitu ya. Itu artinya malas, dilambat-lambat, ditunda-tunda dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehinaan yang ketiga tadi, ada muridha bil qalil. Tidak merasa ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Jangankan yang sedikit, yang banyak juga dia enggak ridha, ingin lebih banyak lagi. Ada demes, kata orang Sunda, serakah, hawak, loba, tamak terhadap dunia. Baik dunia itu harta, jabatan, popularitas, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang lainnya. Dan itu kehinaan yang akan merugikan dia. Pas sudah diberi sedikit gak cukup, banyak juga tidak cukup juga. Padahal prinsip seorang muslim, sa'atik kurumahi lo bak kudunyisa. Artinya sedikit harus cukup, banyak harus nyisa, mestinya begitu. Inilah efek dari zikrul maut. Mengingat kematian itu melahirkan dampak positif yang luar biasa. Dan mengingat kematian termasuk bagian dari iman kepada kematian itu sendiri. Kalau kita yakin mau mati, banyaklah, sering-seringlah mengingat kematian itu. Agar kita itu terrem dengan hal tersebut dari kelalaian kita. Ketika kita bersemangat dalam mengejar dunia, terus ingat kita akan mati, dunia ini gak akan dibawa ya. Barulah kita ngerem dari mengejar dunia, lalu melirik akhirat. Akhirnya memfokuskan diri untuk akhirat. Inilah poin yang keempat. dari iman kepada kematian, yaitu memperbanyak mengingat-ingat kematian. Kelima, dan inilah yang paling penting. Di antara bagian yang terpenting dari iman kepada kematian adalah at-ta'ahub lahu qabla nuzulih wal isti'dadu lima ba'dahu qabla husulih wal mubadarah bil amali salihi wassa'in nafi qabla hudumil bala'i wa hululih. Poin kelima yang termasuk bagian terpenting dari iman kepada kematian adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sebelum kematian itu datang. Tentu saja mempersiapkan dirinya bukan dengan siapkan kuburan, siapkan kain kafan, kemudian siapkan juga tempat dan alat pemandian kalau dia sudah mati. Nggak perlu mempersiapkan itu, biarkan itu urusan orang-orang yang masih hidup. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian maknanya adalah dengan memperbanyak iman, ibadah, dan amal soleh. Sebab itulah yang akan membela kita. Dulu dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, kita sudah membahas ada suatu hadis yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang akan mengikuti anak Adam ke kuburan. Dua diantaranya kembali. Satu terus ngikut sampai ke alam kubur. Adapun dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Ketika seseorang mati, hartanya ikut, keluarganya ikut. Sebagian harta aja. Mungkin mobilnya dipakai ngantar. Mungkin sebagian kekayaannya berupa pakaian atau yang lainnya dipakai ngantar. Keluarga juga mungkin sebagian, tidak seluruhnya. Mungkin para wanitanya diam di rumah, tidak ikut mengantar ke pekuburan. Dua ini setelah dari kuburan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Nggak bisa ngebela. Tidak bisa mendampingi sampai terus masuk ke alam kubur. Adapun satu yang selama ini banyak dilalaikan, ngikut terus ke alam kubur dan menjadi pembela dia di alam kubur. Satu yang terus ini adalah amal soleh. Amal baik, ibadah dan iman yang kita bawa, kita miliki ketika masih hidup. Itu masuk terus ke alam kubur dan menjadi pembela kita. Sekuat sehebat apa dia membela kita tergantung sekuat dan sehebat apa perhatian kita ketika di dunia kepada amal soleh itu. Makin kuat dan hebat perhatian kita kepada amal soleh ketika di dunia, dia pun akan makin kuat dan hebat membela kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Kelak, nanti kita akan bahas hadisnya ketika kita membahas poin tentang alam kubur. Amal kita itu di alam kubur berwujud, di alam akhirat berwujud. Kalau seorang mukmin mati, setelah di alam kuburnya dibangkitkan oleh para malaikat munkar nakir, kemudian ditanya dan kemudian bisa menjawab, lalu dihamparkan hamparan dari surga, dibukakan pintu menuju surga sehingga angin dan aroma surga bertiup ke alam kuburnya, lalu muncullah orang yang amat sangat baik, roman wajahnya menyenangkan, tutur katanya juga menyenangkan, rupanya juga menyenangkan, aroma tubuhnya juga menyenangkan, wangi, sampai dia menyatakan, man anta wajhuka wajhul ladzi ya'ti bil khair. Wajahmu, siapa kamu? Kamu ini memiliki wajah yang membawa kebaikan, senang melihatnya. Dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Amal solehnya itu menjelma. Dan akan menjadi kawan sampai hari kiamat nanti. Dikawani oleh orang yang menyenangkan. Seperti itu. Dari segala sisi dia menyenangkan. betah. Sebaliknya orang kafir, munafik, musyrik, fasik, setelah diperiksa oleh para malaikat dan tidak bisa menjawab, kemudian dihajar, kemudian nanti datang orang yang rupanya buruk, mengerikan. Kelakuannya rese, buruk juga, menyebalkan, luar biasa menyebalkan. Bau badannya buruk juga. Si penghuni kubur bertanya, man anta wajhuka wajhul ladhi ya'ti bisyur. Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang membawa keburukan. Dia berkata, ana amalukal khabir. Aku adalah amal burukmu pada waktu di dunia dulu. Dia akan menemani orang itu sampai hari kiamat. Ditemani oleh orang yang buruk rupa, buruk sifat, karakter, tingkah laku menyebalkan, buruk juga aroma badannya, baunya luar biasa. Nggak akan betah. Dan itu azab, siksaan bagi dia. Di akhirat juga demikian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa semua pahala dari amal-amal soleh itu mujassimah. Mujassimah itu berwujud. Nanti itulah yang akan ditimbang pada timbangan mizan di akhirat nanti. Nah, itu adalah amal-amal soleh yang harus kita kumpulkan, kita persiapkan menghadapi kematian. Jangan sampai sebaliknya, kita menumpuk-numpuk perkara-perkara yang akan membebani kita di alam kubur dan di akhirat. Menumpuk harta, menumpuk jabatan, popularitas, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang lainnya. Dan hal itu melalaikan kita dari akhirat, dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quranul Karim. Lihat umpamai surah Al-Munafiqun. Ayat 9 sampai ayat 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, ingat. Kalau dalam ayat ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Itu seruan agar kita ini memperhatikan kalimat yang akan terucapkan setelah seruan ini. Ya itu huruf nida. Ayu sifat dari nida. Ha munada. Alladzina itu juga sifat dari munada. Sehingga ada dua huruf nida di sini. Hey, hey gitu ya. Dua kali hey, hey. Itu ta'kid. Ta'kid itu penguat. Menguatkan seruan. Menguatkan panggilan. Hey, hey, hey. Jadi kalau ada seruan ini, ya ayuha. Oh, itu berarti kita harus memperhatikan sebagai pihak yang diseru terhadap seruan tersebut. Karena apa yang akan dikatakan pada kalimat berikutnya adalah sesuatu yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, dia terlalaikan oleh harta, oleh anak-anak, dialah orang-orang yang rugi. Jadi harta dan anak-anak ini ujian. Apa kita terlalaikan enggak dengan harta dan anak-anak itu? I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, hartamu, anak-anakmu itu fitnah, ujian, cobaan bagi kamu. Wa'lamu annama alhayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Allah, lihat dalam surah, surah apa ini? Al-Hadid dia. Al-Hadid. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini innama hayatud dunya la'ibu walahu, hanya main-main dan senda gurau. Terus dikatakan wazinatun, dan hanya perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan hanyalah bahan-bahan kebanggaan di antara sesama kalian. Orang bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan popularitas, bangga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa takatsurun fil fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Semua itu kata Allah seperti ghaith, hujan yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Terus tumbuh-tumbuhan itu mengagumkan penanamnya. Tsumma yahiju. Kemudian layulah tumbuhan itu. Fatarahu musfarra, lalu engkau melihat daun-daunnya menguning. Tsumma yakunu hutama, lalu gugurlah. Sudah musnah. Awal ketika ditanam, kata orang Sunda mah, sirungan. Sirungan itu tumbuh-tumbuh sirung, apa, bertunas. Nah, kemudian berbatang, berdaun hijau, indah, kuat, gitu kan? Senang ketika itu. Setelah gede, mulai layu, mulai menguning, lalu gugur, mati. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dan karunia dari Allah, keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal kehidupan di dunia ini tiada hal lain, tiada bukan kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Semua sementara. Walaupun umpamanya usia kita panjang sampai 100 tahun, kita tidak akan bisa menikmati dunia ini sepanjang hidup kita. Enggak, paling 60 atau maksimal 70. Setelah 70 tuh dunia enggak terasa lagi nikmat. Serba banyak yang kerasa berupa keluhan. Mau makan dan minum yang enak-enak sudah ompong. Enggak bisa ngunyah. Bisanya cuma ngemut. Mau jalan-jalan menikmati suasana kota atau pemandangan yang indah, enggak kuat angin, sedikit angin batuk, enggak henti-henti, gitu ya. Mau menikmati pemandangan hiburan yang indah-indah sudah bolor ini mata, gitu ya. Telinga juga sudah budeg, gitu ya. Mau menikmati ini, menikmati itu dengan dunia harta yang dimilikinya yang banyak tersebut, sudah enggak bisa lagi terasa nikmat. Kalau sudah begitu, untuk apa lagi dunia? Hatta walaupun sejak lahir sampai besar, dewasa, dunia ini termiliki dalam jumlah yang banyak, kenikmatan dunia ini ada batasnya. Setelah sampai pada batas itu, bosan. Setelah bosan, enggak terasa lagi nikmat. Orang makan hanya dengan garam, awalnya nikmat, lama-lama bosan, meningkat dengan asin pedas. Nikmat luar biasa. Lama-lama bosan, meningkat lagi umpamanya asin yang agak bagus, asin gabus umpamanya ya, nikmat, lama-lama bosan asin lagi, meningkat ke pindang, meningkat ke daging, setelah itu di atas daging gak ada lagi, terus-terusan daging bosan, kembali lagi ke peda, amit-amit. Biasanya gepuk kembali ke peda, tambah menderita, tambah sengsara. Lalu dia akan bagaimana lagi, dia akan merasakan kenikmatan dalam hal makan. Daging aja sebagai yang terenak, sudah bosan, lihatnya juga sudah enak. Menderitalah dia. Ketika seseorang, dia punya kendaraan jalan kaki, suatu saat diberi sepeda, seneng, ngebut gitu ya. Lama-lama bosan, capek, ngayuh terus. Meningkat ke motor, seneng kebut sana kebut sini, lama-lama bosan juga, capek ini pakai motor terus, kehujanan, kepanasan, kemudian pinggang juga harus tegak terus. Meningkat ke mobil, mobilnya mobil yang butut dulu, seneng, nyaman rasanya padahal butut, kehujanan, hujan ditutup, panas pengap, dibuka masuk air hujan. Dia berangan-angan, andai mobilnya agak bagus dan ber-AC. Meningkat ke yang ber-AC. Sebulan, dua bulan, enak. Enak, nyaman. Tapi ini posisi duduk nanangre, kata orang Sunda. Coba kalau sedan. Ganti ke sedan. Sebulan, dua bulan, nyaman. Lama-lama bosan juga. Akhirnya sampai sedan terbagus, bosan mau kemana lagi coba? Menderita. Apa balik lagi ke yang butut, tambah menderita dia. Semua dunia ini. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiadalah lain kecuali kesenangan yang menipu. Hanya sementara, enggak akan sementerus. Semu dan ada batasnya. Sedangkan kesenangan abadi yang hakiki adalah di akhirat. Oleh karena itulah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, siapa yang berbuat demikian dia rugi. Yang dimaksud berbuat demikian itu dia terlalaikan oleh harta dan anak-anak sehingga lalai dari ibadah. Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan oleh kalian sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan, engkau tunda saja kematianku ini sebentar saja, maka saya akan sedekah dan saya akan melakukan amal soleh. Pas mau mati, tolong beri sehari dua hari, saya akan infak, sedekah, akan beramal soleh. Yang tadinya sebelum mati itu, dia lalai, enggak beriman, enggak berinfak, enggak beramal soleh, lalai. Tapi setelah datang tanda-tanda kematian, dia ingin diakhirkan, ditunda mati. Allah menyatakan, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang bila sudah datang kematiannya. Wallahu khabirum ma ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Inilah poin yang kelima yang termasuk bagian dari iman kepada kematian, yaitu mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan cara memperbanyak iman, ibadah, amal soleh, kebaikan, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang bisa mencelakakan, menjerumuskan dia, dan seterusnya. Ada lima momen di mana orang ingin setelah matinya ingin dihidupkan kembali ke dalam dunia dan bertekad memperbaiki semua kesalahan yang pernah dialami. Ingin ibadah, ingin bertauhid, ingin mengamalkan sunnah, ingin berbuat kebaikan, amal soleh, dan seterusnya. Apa saja lima momen itu? Pertama, ketika sakaratul maut. Tanda-tanda kematian sudah ada tuh. Dia sudah yakin mau mati. Saat itu dia berteriak kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi saya, hidupkan lagi saya, jangan dimatikan sekarang. Saya janjimu iman, mu amal soleh. Ini momen pertama. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Di antara surah Al-Mu'minun 99-100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, maksudnya tanda-tanda kematian sekarang, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, hidupkan lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, aku akan melakukan amal soleh yang tadinya aku tinggalkan. Sebelum itu dia tidak beramal soleh. Pas musakarat, ya Allah hidupkan lagi saya, jangan matikan sekarang, saya janji deh mau amal soleh. Allah menyatakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata, kalimat yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh. Alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, sampai ketika mereka nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Inilah momen pertama di mana orang ingin kembali dihidupkan dan bertekad berjanji untuk beramal soleh. Kita belum sampai pada momen itu tuh. Kalau sudah sampai pada momen itu, ingin kembali gak bisa. Sekarang kita belum sampai pada momen itu. Nah, sekarang kalau mau memperbaiki. Kedua, inda mu'ayanatil azabi yauman qiyamah. Orang setelah mati ingin dihidupkan kembali ke dunia oleh Allah ketika dia melihat azab. Baru melihat, belum masuk azab itu loh. Melihatnya aja sudah ngeri. Allah berfirman menjelaskan hal ini dalam surah Ibrahim 44. Kata Allah, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wasa wa nattabi'ir rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada manusia tentang suatu hari di mana pada hari itu azab datang kepada mereka. Berkatalah mereka, berkatalah orang-orang yang zalim, ya Allah undurkan, kembalikan lagi saya ke muka bumi pada masa tertentu saja, sebentar saja. Nujib da'wata, kami akan penuhi seruanmu. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasulmu. Dulu ketika hidupnya di dunia enggak diseru oleh Allah dengan seruan, ya ayuhan nas, ya ayuhal ladina amanu, cuek kayak bebek, tidak ngelirik mes-mes asam sedikit pun, tidak menggubris seruan itu. Ada para rasul yang diutus untuk mendakwahi mereka, bukannya mengikuti, bahkan menentang, menghasut, memprovokasi, menghalang-halangi. Mati dalam keadaan demikian. Di akhirat pas lihat azab, baru teriak, ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia. Saya akan memenuhi panggilanmu, saya akan mengikuti para rasul. Ini momen kedua, di mana orang berteriak ingin dihidupkan kembali ke alam dunia. Ketiga, إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَرَأَوْ مَا فِيهَا مِنْ عَظِيمِ الْأَحْوَالِ. Momen ketiga, orang-orang ingin kembali dihidupkan ke alam dunia adalah ketika mereka diberdirikan di atas api neraka. Dan melihat kedahsyatan azab dalam neraka. Masuknya belum tuh. Tapi sudah disiapkan di bibir pintu neraka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 27. Kata Allah, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kata Allah, seandainya engkau melihat ketika mereka orang-orang kafir itu diberdirikan di atas neraka, mereka berkata, celaka kita. Nuraddu, seandainya kita dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Manakun minal mu'minin, dan kami pasti menjadi orang-orang mukmin. Mereka berharap, walaupun belum masuk ke dalam neraka, semua sudah di bibirnya itu. Di bibir pintu neraka. Belum diterjunkan tuh. Baru ngelihat. Mereka teriak lagi, ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya gak akan lagi mendustakan ayat-Mu. Saya pasti akan menjadi orang mukmin. Ini pun sebuah jeritan yang percuma, tidak akan merubah keadaan. Itulah momen ketiga. Momen keempat adalah ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Dan kepala-kepala mereka tertunduk. Mereka tunduk di hadapan Allah, siga buuk menang mabuk. Buuk itu burung hantu. Mabuk itu digebuk, dipukul. Siga buuk menang mabuk itu kayak burung hantu habis dipukul. Dia ngeluk aja, gak berani nengadah. Saya gak tahu apakah ini diambil dari realita, ada burung hantu dipukul ngeluk, apa betul begitu? Tapi itulah peribahasa dalam bahasa Sunda. Kalau ada orang yang ngeluh, tungkul gitu ya, takut oleh seorang yang ada di hadapannya, diistilahkan siga buuk menang mabuk. Saat itulah mereka melihat kehidupan akhirat. Mendengar langsung dengan telinga mereka. Saat itu mereka minta dikembalikan ke dunia, kepada Allah. Ini Allah jelaskan dalam surah As-Sajdah ayat ke-12. Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau, hei Muhammad, melihat ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah. Di akhirat tentu saja. Mereka berkata, Rabbana absurna, ya Allah, kami sekarang sudah melihat. Wasami'na, kami juga sudah mendengar. Melihat azab, mendengar azab. Dan kondisi akhirat. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami sudah yakin. Yakin benar azab itu ada, akhirat itu ada, surga itu ada. Tolong kembalikan lagi kami ke dunia. Kami sudah lihat, kami sudah dengar. Kami yakin akan beramal soleh. Mereka minta dikembalikan lagi hidup ke alam dunia. Itu pun teriakan yang percuma, yang tidak akan merubah keadaan. Kelima, ini momen terakhir di mana orang berteriak minta dikembalikan hidup ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka sudah masuk ke dalam azab jahanam, kemudian mereka merasakan dahsyatnya siksa di dalamnya, mereka pun berteriak minta dikembalikan lagi untuk hidup di dunia. Dan berjanji akan melakukan amal soleh yang berbeda dengan amal yang dulu mereka lakukan. Dulu mereka beramal salah, sekarang mau beramal soleh. Allah nyatakan in dalam Al-Quran surah Fatir 37. Kata Allah, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Nah ini dia. Mereka di dalamnya berteriak. Maksudnya dalamnya itu dalam neraka jahim. Kata mereka, ya Allah keluarkan lagi kami dan kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal solihan. Kami akan beramal soleh. Ghairal ladhi kunna na'mal, yang berbeda dengan ya amalan yang dulu sudah kami lakukan. Dulu pada kehidupan dunia di yang pertama, mereka mengamalkan amal-amal salah. Di akhirat masuk neraka, kata mereka, kembalikan lagi. Kami nanti akan beramal dengan amal-amal yang beda dengan amal dulu. Pikirannya ada kesempatan kedua, ya. Gak ada. Hidup cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, gunakan hidup ini sebagai media atau momen untuk memperbanyak bekal menghadapi hidup abadi di akhirat nanti. Ini kan jadi slogan anak-anak muda sekarang, ya cuma beda arah gitu. Hidup ini cuma sekali, Bu. Makanya mumpung sekarang hidup senang-senang kan gitu ya, arahnya ke sana. Nanti kalau udah tua gak bisa kembali muda, gak bisa senang-senang lagi. Orang muda mau bandel, mau urakan, mau penampilan aneh-aneh dianggap wajar ya, normal masih muda ini. Tapi kalau udah jenggotan, udah putih, udah tua, penampilan kayak anak muda. Orang yang ngelihatnya pasti sebel ya, tua-tua, keladi. Makin tua makin kayak keladi. Jadi slogan anak muda sekarang, hidup ini cuma sekali, Bung. Nggak ada kehidupan kedua, kesempatan kedua, kata mereka. Makanya senang-senanglah. Betul, hidup cuma sekali. Itu lanjutannya, itu yang keliru, arahnya salah. Hidup ini cuma sekali dan sebentar. Hidup yang kedua kalinya nanti ada dan lama abadi. Tapi bahagia atau menderitanya kehidupan kita di kehidupan yang kedua nanti bergantung pada kehidupan kita yang pertama sekarang. Kalau kehidupan sekarang kita lalaikan untuk berhura-hura, bersenang-senang tanpa mempedulikan akhirat, bahaya di kita yang akan menimpa kita di kehidupan yang kedua di akhirat nanti. Agar tidak demikian, manfaatkan kehidupan dunia yang sementara dan sebentar ini sebagai momen untuk memperbanyak bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Dengan cara iman, ibadah dan amal soleh. Jangan sampai di akhirat baru kita yakin, baru kita ngerasa, lalu teriak-teriak, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia, saya janji akan beriman dan beramal soleh. Allah tidak akan mempedulikan teriakan kita kembali. Inilah lima momen di mana manusia minta agar dihidupkan kembali dan kembalikan lagi kepada dunia, lalu berjanji untuk beriman dan beramal soleh. Tapi semuanya itu merupakan kesia-siaan. Percuma, tidak akan bisa merubah keadaan. Nah, kita kan belum sampai itu pada kelima momen tadi. Kita belum sakaratul maut, kita belum ke akhirat, kita belum melihat azab. Tapi kita sudah tahu akan begitu tuh nanti orang-orang tuh. Berdasarkan keterangan ayat yang tadi dibacakan. Nah, mumpung kita belum sampai pada momen itu, ayo kita sekarang perbaiki amal. Perbaiki iman, perbaiki perbuatan, dan seterusnya. Inilah penjelasan tentang beriman kepada kematian, dan masalah kematian ini masih panjang. Masih banyak aspek yang berkaitan dengan kematian yang harus kita bahas, tentang sakaratul maut, tentang proses kematian, bagaimana seseorang itu bisa mati gitu ya, tentang ruh yang terpisah dari badan. Itu semua insya Allah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Hari ini sudah lebih dari 1 jam waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Untuk para pendengar Roja, dipersilakan mengajukan pertanyaan baik lewat telepon atau SMS, dan saya serahkan kepada Akhi Fawas untuk memandunya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat dari pembahasan syarah Al-Utsul Tsalatsah. Berikutnya Khotbah Islam, sebagaimana yang Ustaz sampaikan, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini. Kami buka untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543, dan sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Saya Ibu dari Semanggi. Silakan Ibu, ke inti pertanyaan. Mau tanya ini, kan saya dengar katanya nanti yang masuk ke surga tanpa hisab itu 70.000, Ustaz. Iya. Kita apa 70.000 itu enggak apa? Kan kalau 70.000 itu beramal soleh, kan dia bisa membawa apa, sepertinya dia bisa jadi syafaat buat yang lain atau gimana gitu. Iya. Kemudian pertanyaan Ibu itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Ada pertanyaan dari salah seorang ibu di Semanggi. Cimanggis, Ustaz. Silakan. Oh, Cimanggis. Cimanggis. Pertanyaannya adalah, kan di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu benar. Berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan cirinya ada 4 ya, yaitu tidak minta diruqyah, kemudian tidak mengkei, salah satu metodologi pengobatan gitu ya, tidak tatayur, tidak meramal, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, dan mereka akan berjumlah 70 orang. Pertanyaan si ibu, apakah 70 orang ini bisa memberi syafaat kepada keluarganya? Iya. Pertama, bahwa ada pihak-pihak yang bisa memberi syafaat. Para malaikat memberi syafaat. Para nabi, para rasul memberi syafaat. Termasuk orang-orang mukmin memberi syafaat. Akan tetapi ada 2 syarat yang wajib dipenuhi, baik orang yang memberi syafaat ataupun yang diberi syafaat. Yang pertama, adanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah, siapapun tidak bisa memberi syafaat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi hanya ada izin Allah lah baru syafaat itu diberikan. Yang kedua, adanya ridho Allah, baik kepada yang memberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Dan ridho Allah ini nanti berkaitan dengan iman, amal soleh, sunnah yang dia lakukan. Kalau umpamanya bercampur syirik, bercampur bid'ah, sehingga Allah tidak meridhoinya, maka dia tidak akan memperoleh hak untuk memberi syafaat atau memperoleh syafaat dari siapapun. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk surganya pun tanpa hisab, dan tentu saja mereka insya Allah akan berhak memberikan syafaat. Tergantung nanti apakah keluarga yang diberi syafaat itu memenuhi syarat atau tidak, apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau mereka diridhoi oleh Allah, mereka akan memperoleh syafaat. Kalau tidak, karena ada tercampur syirik, tercampur kufur, tercampur nifak, tercampur bid'ah, maka walaupun anggota keluarga, maka tidak akan bisa memperoleh syafaat dari salah seorang di antara 70.000 orang yang masuk surga itu tadi. Demikian jawaban kepada Ibu di Cimanggis tadi. Wallahu a'lam. Sebelumnya ini ke pertanyaan di Masjid Al-Furqan. Silakan. Apa saja yang disebut amal soleh itu? Bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tercatat sebagai amal soleh? Syukron. Iya. Amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah amal soleh. Baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Yang dimaksud aspek lahirnya menyangkut, pertama, niat. keikhlasan dalam hal niat. Kedua, menyangkut penghayatan, kekhusyuan dari orang tersebut terhadap amal soleh yang dilakukannya. Itu aspek batin. Aspek lahirnya, apakah amal tersebut betul-betul sesuai Quran Sunnah tentang tata cara pelaksanaannya, ataukah tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh umpamanya sholat. Sholat pada asalnya dia amal soleh pasti. Tapi apakah setiap sholat yang dilakukan oleh seseorang pasti termasuk amal soleh? Belum tentu. Lihat dua hal. Pertama, lihat aspek batinnya. Menyangkut dua hal tadi. Niatnya. Niatnya ikhlas ataukah riya? Kalau ikhlas, nah itu salah satu unsur amal soleh sudah terpenuhi. Tapi kalau riya, bukan amal soleh tapi amal salah. Allah mengancam orang yang sholat dengan riya, dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun walladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat itu orang yang lalai sholatnya dan yang riya. Jadi sholat yang riya bukan amal soleh tapi amal salah. Jadi lihat niatnya. Kedua, lihat kekhusyuannya, apakah dia khusyuk atau sambil ngelamun. Apakah khusyuk menghayati isi bacaan atau khusyuk menyusun program kerja dalam sholat? Itu beda loh ya. Kalau khusyuk menyusun program kerja, hambar sholatnya. Tidak bernilai nantinya. Itu aspek batin. Lihat aspek lahiriah sholat yang dilakukan orang itu. Gerakannya, angkat tangannya, sedekapnya, rukunya, sujudnya, duduknya. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Ataukah malah ditambah-tambah atau dirubah? Kalau ditambah-tambah atau dirubah, terjerumuslah dia ke dalam bid'ah, maka sholat yang dicampuri dengan bid'ah bukan amal soleh tapi amal salah. Tapi kalau sesuai dengan sunnah Rasul, ya niatnya ikhlas, ya khusyuk karena adanya penghayatan, ya tata cara pelaksanaan sholatnya juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti amalan itu sesuai dengan Quran Sunnah, ya lahirnya, ya batinnya, ya itulah amal soleh. Demikian juga saum, haji, zakat, thalabul ilmi, dan muamalah-muamalah lainnya. Kalau semua itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya, maka itulah amal soleh. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana merealisasikan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari supaya tercatat sebagai amal soleh. Iya. Pertama, permantap dua hal. Permantap niat yang tulus. Kedua, permantap ilmu dan pengetahuan kita tentang tata cara melaksanakan amal soleh tersebut. Kalau dua hal ini diterapkan, maka semuanya menjadi bernilai ibadah sekalipun amalan itu tadinya amalnya mubah. Hukum asal dari amalan itu mubah, seperti tidur, masuk keluar WC, makan, minum, safar, itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau amalan yang hukum asalnya mubah tadi, pertama, diniatkan dengan niat yang ikhlas, yang lurus, yang benar. Kedua, menerapkan adab-adab syariat dalam pelaksanaannya, maka yang mubah tadi berubah menjadi ibadah. Contoh makan, makan hukumnya asalnya mubah. Makan tidak mau makan tidak berpahala, tidak dosa, tidak makan pun tidak berpahala, tidak dosa. Tapi kalau kita niat makan agar badan kuat dan kekuatan badan ini kita akan pakai untuk ibadah yang lebih berkualitas. Karena badan kuat, konsentrasi penuh, sholat bisa jadi khusyuk dan lama. Saum bisa lebih rajin, sholatnya juga bisa lebih dari segi kuantitas lebih banyak dan seterusnya. Niatnya begitu. Terus terapkan adab-adab sunnah. Baca basmalah di awal makan. Pakai tangan kanan, ambil yang terdekat, gitu ya. Dan seterusnya, seperti yang sering kita jelaskan pada adab-adab makan pada kajian kita Riyadhus Shalihin hari Ahad pagi kemarin ya, baru selesai adab-adab makan. Maka kalau adab makan itu diterapkan, niatnya tulus, maka makan jadi ibadah. Enak, ya, makannya enak, kenyang, dapat pahala, gugur dosa. Kata Nabi SAW, siapa orang yang makan? Setelah makan dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya. Enak. Makannya enak, mengenyangkan, dapat pahala, dosa gugur dengan makan tuh. Tapi dari sini jangan disimpulkan lebih sering makan lebih bagus. Jangan, dere, sehari 10 kali gembrot nanti. Demikian juga masuk keluar WC. Niatnya apa masuk keluar WC? Kalau niatnya betul untuk membuang penghalang, buang air besar atau air kecil yang apabila tidak dibuang mabarat, kemudian mengganggu konsentrasi ibadah, konsentrasi pekerjaan dan seterusnya. Kita buang agar tidak mengganggu semua kewajiban kita, agar bisa lebih fokus dan lebih berkualitas dalam melaksanakan kewajiban. Lalu ketika masuk WC-nya menerapkan adab, kaki kiri dulu, ada doa, tidak menghadap membelakangi kiblat, tidak nyanyi-nyanyi, tidak teriak-teriak. Pas umpah keluarnya gufronaka dan dilakukan, dilangkahkan kaki kanan dulu, maka keluar WC-nya juga jadi ibadah. Nah, jadi amal soleh itu semua. Ya, begitulah cara menjadikan seluruh kegiatan harian kita menjadi amal soleh yang akan menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Wallahu a'lam. Silakan kembali ke pendengar Rojak Fawas. Baik, Ustaz. Ada Ibu Yanti yang ada di Bantar Gebang yang sudah masuk. Kami persilakan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, silakan, Ibu. Begini, Ustaz. 5 poin tadi itu, yang satu mungkin untuk orang muslim, tapi yang 4 sepertinya untuk orang kafir atau memang untuk orang muslim juga. Dan saya mohon doanya, Ustaz. Saya mendengar ini takut sekali. Tolong doakan saya biar istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan, Ustaz. Ibu siapa barusan? Ibu Yanti di Bantar Gebang, Ustaz. Ibu Yanti di Bantar Gebang. Tadi dijelaskan 5 mukmin di saat orang ingin dikembalikan lagi hidup ke alam dunia. Kata Ibu Yanti, beliau menyimpulkan mungkin yang pertama untuk orang muslim, yeah, tapi yang keempatnya untuk orang kafir. Apakah benar demikian? Tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya salah. Sedang-sedang. Yang 4, yaitu pertama yang ketika melihat azab, yang kedua ketika diberdirikan di atas neraka, gitu ya. Kemudian yang ketiganya ketika dia tunduk di hadapan Allah, dan yang keempatnya ketika sudah masuk neraka. Mungkin saja ini pun teralami oleh orang muslim, yaitu muslim ahli maksiat, muslim yang dosa-dosanya lebih banyak, lebih besar daripada amal-amal solehnya. Dia punya amal soleh tapi sedikit, amal solehnya jauh lebih banyak. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oleh karena itu, orang-orang muslim yang berdosa besar ada dua, terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang muslim yang berdosa besar tapi langsung ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang muslim walaupun dosanya besar tapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosa-dosanya, sehingga kebaikannya menghapus seluruh dosanya. Dia juga melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Amalan penghapus dosa selain tobat, sedekah, melakukan semua kebaikan, tholabul ilmi, sebab orang yang tholabul ilmi dimintakan ampun oleh para malaikat dan seterusnya ya. Di samping nanti ada syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sehingga mungkin dosa-dosanya terhapus dan dia tidak akan neraka terlebih dahulu. Kedua, ada golongan orang muslim berdosa besar tetapi dia juga banyak kebaikan dan dosa dan kebaikannya seimbang. Plus plus, lunas. Kebaikan habis dipakai untuk menutupi dosanya, dosanya juga habis tertutup oleh kebaikannya, nol, seimbang. Orang ini disebut dengan ashabul a'raf. Ashabul A'raf adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau dia melihat ke surga, dia senang, tertawa, dan berharap agar masuk ke surga. Tapi kalau dia melirik ke arah kiri, ke neraka, dia sedih, ngeri, takut, menangis, dan berlindung kepada Allah agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Mereka begitu untuk beberapa waktu, tapi pada akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Lumayan. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini yang gawat. Orang muslim dosanya banyak dan pahalanya sedikit. Dosa banyak, pahala sedikit, pahalanya habis untuk menghapus sebagian dosanya. Pahalanya habis, dosanya masih tersisa. Dan tidak ada penghapus dosa lain yang dia peroleh di akhirat. Akhirnya dia masuk dulu ke dalam azab. Nah, ini mungkin aja termasuk orang-orang yang empat di golongan yang tadi disebutkan. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya berjanji akan beramal soleh. Dengan beramal yang beda dengan amal yang kemarin-kemarin saya lakukan. Jadi kelima-limanya itu mungkin saja bu teralami oleh orang-orang muslim. Termasuk yang pertama tadi ketika sakaratul maut, ya orang muslim ya orang kafir juga teralami. Oleh karena itulah maka masih mungkin orang muslim mengalami hal ini. Oleh karena itu jauh sebelum kita memasuki momen itu, ketika kita sekarang masih sehat, masih kuat, gunakan ini untuk ibadah. Dan Ibu Yanti tadi yang sampai menangis mendengar pernyataan ini dan ketika mengemukakan pertanyaan tadi, kita doakan semoga Ibu Yanti diberikan karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih giat ibadah, thalabul ilmi, lebih kuat benteng dari kemaksiatan dan kebid'ahan sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan langsung masuk ke dalam surga. Demikian juga seluruh pendengar dari kajian ini. Amin. Baik langsung ataupun tidak langsung, wallahu a'lam. Silakan. Baik, Ustaz. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Kami angkat satu dari di antara pertanyaan itu. Ustaz, dari seorang pendengar di Bekasi, barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah menyikapi fenomena yang sering kita temui di masyarakat di mana ada orang yang semasa hidup atau semasa mudanya pernah memiliki ilmu tertentu untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan popularitas, awet muda dan sebagainya. Pada saat sakaratul maut sulit dalam menjelang kematiannya. Lalu ada ritual-ritual tertentu ataupun bacaan-bacaan tertentu yang dilafadzkan ke orang tersebut yang kemudian bisa meninggal. Bagaimana kau Ustaz menyikapi hal ini dari sisi syariat Islam? Jazakallah khairan. Iya, ada satu pertanyaan dari pendengar Radio Roja, yaitu tentang orang yang ketika hidup di dunia, dia mempelajari ilmu tertentu yang dimaksud adalah ilmu yang batil, yang melibatkan perdukunan, melibatkan setan dari kalangan bangsa jin, berupa untuk keuntungan dia di dunia, umpamanya untuk meraih kekayaan, meraih jabatan, meraih popularitas, memikat lawan jenis, memikat orang tertentu dengan ilmu asihan, ilmu pelet gitu ya. Seperti itu. Tapi pas akan meninggal, orang itu susah matinya ketika sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan kepada orang tersebut? Iya, ini pertanyaan yang bagus dan banyak orang mengalami hal ini. Dan bagi orang yang sudah seperti itu, pernah mempelajari ilmu pelet, pernah ke dukun agar umpamanya dia jadi pejabat, jadi artis beken gitu ya, bekas kenek atau yang sejenis itulah ya. Sebelum sampai kepada sakaratul maut, segera cepat-cepat sekarang ini tobat. Buang ilmu asihan, ilmu pelet, susuk yang dipasang, susuk, katel, panci, segala macam itu buang. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama meniatkan bertobat dari semua itu, menyesal, berhenti dan bertekad untuk tidak mengulang lagi. Kedua, tanamkan tauhid dengan cara mempelajarinya, mempelajari ilmu tauhid sedalam mungkin, lalu yakini, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Perbanyak taqarrub ibadah kepada Allah dan jauhi sejauh mungkin maksiat yang selama ini kita lakukan atau mungkin yang selama ini kita angankan. Banyak-banyak hadir di pengajian, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak taqarrub, banyak ibadah, banyak baca Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Bagi mungkin yang pernah dipasang susuk di keningnya, di pipinya, atau di bagian tubuhnya yang dengan entah dengan ilmu apa dimasukkan susuk itu, baik berupa emas, berupa berlian, masuk ke dalam kening, tek, hilang. Mungkin masuk. Mungkin. Mungkin suatu saat dengan cara seperti itu akan jatuh keluar lagi dengan sendiri. Dan ini pernah terjadi. Oleh karena itulah, dengan cara seperti itu insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Dan jangan bosan-bosannya meminta pertolongan kepada Allah dalam hal ini. Ini yang pertama, bagi orang yang sudah terlanjur demikian dan belum sampai pada sakaratul maut dan sekarang sudah bertekad untuk tobat dari semua ini. Kedua, bagaimana kalau ada orang yang sudah seperti itu lalu mengalami sakit keras, atau kita menduga lagi sakarat tapi susah akan mati. Pertama, masalah sakarat, sakaratul maut lah masalah gaib. Kita tidak mengetahui secara pasti apa dia sedang sakarat atau belum. Sebab kita menyangka, oh dia sakarat, ternyata sembuh lagi dan hidup lagi. Seperti contoh yang pernah teralami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika dia sakit keras ketika di Mekah. Sampai Nabi SAW mengunjunginya. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku mengalami sakit seperti yang engkau lihat. Hartaku banyak, sedangkan ahli warisku cuma satu, yaitu seorang putri saja. Jadi dia sudah merasa akan mati, sedang sakarat. Boleh enggak saya wasiatkan seluruh harta saya? Kata Nabi SAW, enggak boleh. Setengah gimana? Enggak boleh. Sepertiga gimana? Oh, setengah, sepertiga juga banyak. Membolehkan. Itu merasa dia sudah sakarat, mau mati. Makanya wasiat seperti itu. Dan Nabi pun tidak memungkiri, oh enggak, kamu masih panjang umur. Enggak. Ternyata apa yang terjadi setelah itu sembuh dan beliau bertahun-tahun lagi sampai punya anak 9 orang lagi setelah itu. Panjang lagi hidupnya. Nabi sudah meninggal, dia masih hidup panjang saat bin Abi Waqqas. Jadi kita tidak tahu, disangkanya sakarat padahal belum. Disangkanya belum padahal sakarat. Termasuk kita. Saya pernah ditelepon oleh seorang, Ustaz, ini suami saya kayaknya sedang sakarat, tolong datang talqin. Cepat-cepat datang, saya talqin. La ilaha illallah, la ilaha. Dia gak bisa menjawab aja. Kelihatan mau mengatakan la ilaha illallah, tapi wah sedang sakarat. Sampai zuhur, belum mati juga. Saya izin salat zuhur dan ada keperluan kembali. Saya menyangka dia sudah lama lagi meninggal. Malam harinya HP saya berbunyi dari nomor HP dia. Saya menyangka ini istrinya mungkin mengabarkan suaminya sudah meninggal. Saya angkat. Begitu diangkat, assalamualaikum Tad. Loh, masih hidup ternyata tadi, sudah ditalkin hidup lagi. Ada yang seperti itu. Jadi sakaratul maut gak bisa diduga. Dan kita tidak tahu apakah orang yang mempelajari ilmu hitam tadi sedang sakarat atau tidak, kita gak tahu. Tapi berusaha boleh kita talkinkan dia dengan menuntun dia mengatakan la ilaha illallah. Kita bisikan ke dalam telinga dia. Mungkin kita menyangka dia gak mendengar, tapi mungkin saja mendengar. Kita bisikan, tobat dari semua kesalahan termasuk ilmu hitam yang selama ini dipelajari. Tobat dengan cara menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali, dan seterusnya. Tobat, buang, tobat kembali kepada Allah. Terus mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah dia bertekad umpamanya tobat, mungkin bisa sembuh. Mungkin saja umpamanya tidak sembuh, tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nah, jawaban Ustaz. Tadi. Silakan ada nah, lagi. Pertanyaan selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat ada Abu Nadia di Sukatani Depok ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ana mau tanya di kampung ana kan ada Ustaz. Cuma dia bilangnya gini, setiap malam Jumat itu orang tua kita yang udah meninggal itu pulang ke rumah, minta disuguhin sesuatu gitu. Ya, bagaimana pendapat ana tentang Ustaz yang kayak gitu tuh, Ustaz itu Ustaz apa dukun itu? Terima kasih Abu Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa simak sana, silakan. Bapak Abu Nadia ya dari Jakarta. Dia bertanya, di kampungnya ada ustaz yang menerangkan bahwa setiap malam Jumat orang tua kita yang sudah meninggal itu datang lagi ke rumah kita meminta sesuatu. Apa benar apa tidak? Harus kita jawab dengan tegas, sangat-sangat-sangat benar-benar tidak benar. Kenapa? Pertama, si ustaz itu dari mana tahu bahwa ruh orang tua itu datang lagi, apakah ruhnya? Apa dia bisa melihat ruh? Kalau umpamanya dia tidak, dari mana dia tahu? Padahal ruh itu adalah masalah gaib dan kita tidak tahu ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Kita tidak tahu tentang ruh dan ruh masalah yang gaib. Dan masalah yang gaib tidak boleh dipercaya, tidak boleh diimani kecuali kalau bersumber dari Quran dan Sunnah. Kalau bersumber dari orang selain Nabi SAW enggak boleh kita percayai. Dari mana dia tahu? Dia enggak tahu yang gaib. Hanya Nabi yang tahu yang gaib karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu enggak akan tahu. Orang itu enggak akan tahu. Dan tidak ada keterangan baik dari ayat atau hadis yang sahih yang menyatakan bahwa ruh orang yang sudah mati setiap malam Jumat datang ke rumah kita. Ngapain lu datang? Meminta makan percuma. Apalagi ruh orang yang sudah meninggal, kalau dia mukmin di alam kuburnya dia bersenang-senang. Kalau dia orang kafir, orang banyak dosa, di alam kuburnya sibuk dengan azab kubur. Gak bisa jalan-jalan dulu. Seandainya semua ruh bisa keluar dari alam kubur dan jalan-jalan menghampiri orang-orang yang masih hidup, tiap malam dong. Tiap malam Jumat penuh dengan ruh. Kalau begitu ya pasti semua ruh ingin jalan-jalan ya. Jangan ruh kita juga yang sudah mati, yang masih hidup inginnya jalan-jalan terus, apalagi ruh umpamanya di alam kubur gelap mengerikan, udah mending jalan-jalan ke mall. Ngapain ke rumah? Mending ke mall ya. Nah itulah. Jadi ruh itu di alam kubur sibuk. Kalau orang mukmin dia sibuk dengan nikmat kubur. Kalau orang kafir dia sibuk dengan azab kubur. Nggak akan sempat jalan-jalan dan nggak akan bisa. Walaupun sempat, gak akan bisa. Oleh karena itu, wajib kita mendustakan omongan orang tadi. Walaupun dia ustaz, maka ustaz yang tidak didasarkan kepada keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertolak belakang dengan pernyataan Quran dan Sunnah, wajib kita tolak, siapapun dia. Oleh karena itulah, maka tidak boleh untuk kita yakini, tidak boleh kita percayai omongan yang seperti itu. Maka yakinilah bahwa setiap malam Jumat tidak ada ruh yang gentayangan. Baik malam Jumat ataupun malam-malam lainnya, semua ruh tidak ada satupun yang gentayangan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan untuk penutup satu lagi. Satu dari pertanyaan melalui pesan singkat ada Ibu Sari di Ciledug yang bertanya, Ustaz ada satu keyakinan pas sakaratul maut apabila si mayit tersebut menoleh ke kanan maka dia melihat surga dan akan mendapatkan keberuntungan. Namun apabila dia menoleh ke kiri maka akan melihat neraka. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Ya Ibu Sari dari mana tadi? Ciledug Ustaz. Ciledug. Nah. ada beliau bertanya, ada yang menyatakan kalau waktu sakaratul maut orang itu menoleh ke kanan dia akan lihat surga dan itu keberuntungan, kalau menoleh ke kiri dia akan lihat neraka dan itu kecelakaan. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak benar, Bu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan masalah tentang sakaratul maut dan beberapa kejadian aneh sebelum setiap mukmin itu meninggal. Nah, akan kita ceritakan berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu yang kita ambil dari penjelasan para ulama. Tapi jawaban sementara, bukan sementara, tapi tanpa disertai dengan rincian dalil yang detail karena waktu tidak memungkinkan. Pernyataan tadi tidak benar, kalau orang ketika sakarat melihat ke kanan lihat surga, kalau ke kiri lihat neraka dan itu bahaya. Nanti bisa-bisa diantisipasi udah aja oleh orang yang hidup suruh lihat kanan terus, jangan lihat kiri ya, biar lihat surga dan kemudian ke surga. Bisa begitu nanti, sehingga ke surga ke nerakanya bukan karena amal tapi karena dihadapkan wajahnya, dipalingkan ke arah kanan terus nantinya. Insya Allah detail tentang penjelasan menjelang sakaratul maut nanti juga akan kita jelaskan. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang. Bagi ikhwan dan akhwat yang ada di Bandung, rutin continue terus hari Jumat, jangan tidak hadir ya, dan jangan telat, 4:30 teng harus sudah datang. Dan bagi para pendengar Radio Roja, standby dari jam 4. Gitu ya. Gitu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.